hati lipi ban imbun le tunangan fun ulun ngan gada le nyam selangki ngan urung gampang geja inta lun yu ate pesta batu bemu on cari rumah ke batu kanta geba penuh on selasun batu jalan sumba urung Tuhan malam pertama wa urlun aro rupa jide payung awai gop cuca sanjung badan kabusong hebulun yang kan bagi bancara iklan tanggung nama lelon dan perang lingkar kenyanyi tinggal bulan han sanggung sebab cinta lun kesidrokan sanjung badan